jatuh lagi. Oh, kasihan. Dia menggigil. Dia demam. Sakit. Pingsan. Tak ada perkataan itu di kampus Pak Stromboli. Ayo bangun. Atau akan kupecat kau. Stromboli, kau kejam. Kukira hidup di sini menyenangkan. Ternyata aku keliru. Aku tak jadi masuk perkumpulanmu. Aku mau pulang. Apa? Mau pulang? Belum kenal siapa Stromboli, ha? Boneka brengsek. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kau kejam. Tolong, Jimmy. Tolong, Ayah Gepetto. Tolong. Tolong. Diam kau, boneka cengeng. Gak petok. Aku tak peduli. Kau milikku, mengerti? Nah, kau akan dimasukkan di kurungan besi ini. Silakan berteriak sekeras-kerasnya. Tak ada yang dapat menolongmu. Jimmy, mengapa kau tinggalkan daku? Aku menyesal. Ayah Gepetto. Nah, itulah hukuman anak yang nakal. Ayah Gepetto susah hati memikirkan dirimu. Mengapa kau bolos sekolah? Dan mana buku-buku sekolahmu? Tadi bukuku terjatuh di jalan, lalu... Terjatuh di jalan? Benarkah itu? Bukan peri biru, bukan terjatuh di jalan. Tapi kuberikan pada anak miskin. Lucu. Kasian, dia tidak punya buku. Dan... Hai, mengapa kau tertawa, Jimmy? Hidungmu lucu. Oh, ampun, hidungku jadi panjang. Tolong. Oh, sebab jangan. Itu, jangan bohong. Siapa suka bohong, pasti dihukum. Ampun, peri biru. Buku-buku itu telah kujual untuk membeli karcis nonton boneka Stromboli. Nah, begitu dong. Lihat, hidungmu jadi kecil lagi. Oh, terima kasih, peri biru. Aku menyesal. Aku ingin pulang dan sekolah lagi. Dan menjadi murid teladan. Aku akan membahagiakan ayahku. Nah, begitu dong. Baiklah, kali ini aku akan mengampunimu. Asal jangan terulang lagi. Aku berjanji, peri biru. Mari kita lekas pulang, mari. Ternyata Pinocchio menjadi murid teladan di sekolahnya. Gepetto sangat bahagia. Sayang ini tak berlangsung lama. Sekali lagi, Pinocchio terjerumus ke dalam pergaulan dengan anak-anak yang tidak baik. Pinocchio terbujuk untuk pergi jauh ke negeri nikmat. Di negeri nikmat, mereka dapat bersenang-senang sepanjang hari. Mereka bersukaria dan tidak menyadari bahaya yang mengancam mereka. Penyesalan selalu datang terlambat. Come on. Negeri nikmat, negeri surga bagi anak-anak. Hore! Tidakkah kau curiga dengan ini semua? Ah, Jimmy, kau selalu siapa sangka saja sih. Lihatlah, di sini banyak makanan, es krim, coklat, permen, kue, sedap. Ya, asoy, ini baru hidup namanya. Aku ingin hidup 100 tahun di sini. Asyik. Aku sungguh-sungguh curiga dengan semua di sini. Ah, Jimmy, kau bicara seperti kakek-kakek saja. Kita kan masih muda, ingin menikmati hidup. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Lagi pula, kepalaku pusing karena belajar terus. Yuk, kita main-main. Lihat tuh, mainan apapun ada. Hore, hore, hore! Malam pun tiba, anak-anak nakal tertidur kelelahan. Mereka tidak menyadari bahwa ini semua hanya tipu muslihat saja. Anak-anak yang malas dan nakal pasti dihukum. Pagi hari, mereka semua berubah menjadi keledai-keledai. Kau Pinocchio? Astaga Pinocchio! Engkau jadi keledai. Telingamu, ekormu, ampun, semua anak-anak jadi keledai. Aku jadi keledai. Apa yang terjadi atas diriku? Oh, tolong, tolong Jimmy, aku jadi keledai. Aku malu. Untung besar, untung besar. Anak-anak yang malas sekolah, tidak dengar kata orang tua, pasti dihukum. Jadi keledai dulu. Untung besar, untung besar. Jangan putus asa, Pinocchio. Jalanilah hukumanmu dengan sabar dan tabah. Terimalah ini sebagai pelajaran yang berharga bagimu. Ah, Jimmy, kawanku setia. Seandainya aku mendengar nasihatmu, tentu tidak begini malang nasibku. Nah, kini keledai-keledai ini adalah milikku. Anak-anak semua, mari nonton sirkus. Lihatlah jerapah dan gajah-gajah yang pandai acoji. Saksikanlah anjing-anjing pudel yang pandai balet. Ini tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Kagumilah keledai-keledaiku yang pandai nyanyi dan berakrobat. Kami tampilkan keledai istimewa, keledai Pinocchio. Got it. hebat, bukan? Kini keledai-keledaiku akan mempertunjukkan kepandaiannya melompati lingkaran api. Satu, dua, tiga. Hopla! Bagus! Satu, dua, tiga. Hopla! Bagus! Satu, dua, tiga. Hup! Wah, gagal! Keledai Pinocchio patah. Kasihan keledai kecil yang malang. Keledai dungu, keledai tak ada gunanya. Kaki patah, eh? Ayo, cepat pergi. Keluar. Kau tak ada gunanya lagi. Cepat pergi atau ku... Aduh, kakiku. Kumpulkan tenagamu, Pinocchio. Mari cepat pergi dari sini. Jadi, Pinocchio mendapati rumahnya sudah kosong. Didengarnya bahwa Geppetto pergi mengarungi lautan luas, naik sampan, dan mencari Pinocchio kemana-mana. Pinocchio dan Jimmy menyusulnya. Tetapi, apa daya, seekor ikan paus yang besar telah menelan mereka berdua. Gelapnya. Oh, Jimmy, untung kita masih hidup. Ya, seekor ikan paus raksasa telah menelan kita. Hai, lihat. Di situ ada terang. Hei, siapakah itu? Hai, itu suara ayah. Ya, betul. Ayah, oh ayah. Akhirnya kita bertemu lagi. Ah, anakku sayang. Anakku Pinocchio. Ayah, ampunilah dosa-dosaku. Aku telah menyusahkan hati ayah. Kini, aku sungguh-sungguh bertobat. Ayah, dan tidak akan meninggalkan ayah lagi. Sayangku, betapa bahagianya. Tetapi, bagaimana kita dapat keluar dari sini? Lihat, Pinocchio. Kita tidak sendirian di sini. Lihat, ada bintang laut, kura-kura, ikan, dan udang-udang. Wah! Aku punya akal. Dengarlah baik kawan-kawan. Maukah kalian keluar dari sini? Ya, kami mau. Kami mau. Dengarlah. Kita buat ikan pausnya mabuk. Kita menari, melompat-lompat, berputar-putar. Kita kilik-kilik dan tusuk-tusuk perutnya. Pasti dia akan mabuk. Dan bila dia muntah, kita ikut tersembur keluar. Mengerti? Ya, bagus, bagus. Mari kita mulai. Kuatkan dirimu, ayah. Jangan putus asa. terlalu berat untukmu. Tinggalkan aku saja. Aku kuat-kuat, Ayah. Harus. Harus dapat. Oh, peri biru. Kuatkanlah diriku. Sebentar lagi, Ayah. Ombak yang besar membawa Pinocchio, Geppetto, dan Jimmy dan menghempaskan mereka ke tepi pantai. Pinocchio berhasil menyelamatkan Geppetto. Perbuatannya, baktinya pada ayahnya menjadi bukti bahwa dia bukan boneka kayu lagi. Peri biru pun menepati janjinya dan Pinocchio menjadi anak manusia. Pinocchio, Geppetto, bangunlah. Kau telah berbakti pada ayahmu. Kau telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Tibalah waktunya engkau menjadi anak manusia. Hai Pinocchio, engkau jadi cakep deh. Ayah, lihat. Aku menjadi anak manusia. Ayah, kini aku sungguh-sungguh putramu. Pinocchio, engkau begitu gagah. Apa yang telah terjadi? Engkau, aku, rumah kita, semua telah berubah dan menjadi indah. Aku tahu siapa yang membuat ini semua. Terima kasih, peri biru yang baik hati. Bukan, Pinocchio, bukan aku yang menolongmu, tetapi dirimu sendiri. Perbuatanmu, baktimu pada ayahmu yang telah merubah semuanya menjadi indah dan nyata. Betulkah itu? Ya, Pinocchio, engkau telah lulus ujian. Telah kau buktikan bahwa dirimu bukan boneka kayu lagi, tetapi perbuatanmu adalah perbuatan manusia. Jimmy, tugas kita sudah selesai. Mari kita pergi. Jimmy, Jimmy. Ah, dia sudah pergi. Jimmy, terima kasih atas cinta dan kesetia kawanmu. Aku rindu dan selalu akan mengenangmu. Ah, dia tak dapat melihatku lagi. Dia telah menjadi manusia. Selamat tinggal kawanku yang lucu. Lihat, Pinocchio, kawan-kawanmu datang. Selamat pagi, Geppetto. Selamat, Pinocchio. Mari kita rayakan hari bahagia ini. Kini aku mempunyai seorang putra yang gagah dan bijaksana. Dan aku punya ayah yang terbaik di dunia. Pinocchio dan Geppetto hidup berbahagia bertahun-tahun lamanya. Pinocchio menjadi anak yang pandai dan berbakti pada ayahnya. Kuharap adik-adik pun selalu patuh, dengar kata pada orang tuamu, dan selalu rajin di sekolah. Maka, kelak pasti adik-adik akan berhasil dan hidup berbahagia.